Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan menangkap balam, jangan ditangkap di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya bantu bunyi alun sarapan. Ba'akaba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dan sama-sama awak hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi Haji Erman Safar, Bapak Wali Nagari Pakan Sinayan, sampai ke Jakarta Pasar Senen, alim ulama, buya-buya, guru-guru awak, jadi pandai, nenek mama, bundo kanduang, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sadonan hadir iko mandapekan pahalo seperti solat sepanjang malam. Bukan nambo namanya bi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholat subha fi jamaatin, siapa nan solat subuh berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Sadona hadir sembahyang subuh iko mendapatkan jaminan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa nan salat subuh berjamaah, maka inyo dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi Buya Jel Fadlullah membacakan berita ke ambo, banyak bahkan bara orang nan sudah sampai mendarat di Jeddah, dipulangkan lagi, tidak bisa berangkat umroh dan haji. Sado nan sembahyang subuh iko mendapatkan pahalo sama dengan orang nan haji dan umroh. Hadisnya hadis hasan, ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Man sholat subha fi jama'atin, siapa nan sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu inya duduk berzikir mengingat Allah. Ba'ah kami nan tagak kau buya. Dek ndak ado tampek duduk samu. Man shalla subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, inya ndak pulang, inya tetap di masjid, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat, namanya salat sunat isyraq, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala sama seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Tausiah awak sampai terbit matahari lewat waktu dua baleh minit, sebab waktu terbit matahari adalah waktu dua tanduk setan, tempat menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud. Untuk melewatkan wakatu setan itu, maka awak pengajian sampai waktu maghrib. Jambara maghrib awak di masjid jami. 8 baleh 3 ampe. Berarti pengajian awak sampai jam 6 3 ampe. Takbir. Jadi beko kalau ada orang nan bingung, baronyo awak tahu waktu terbit matahari lewat 2 baleh minit menurut ilmu astronomi itu kan payah. Mako diukur cali waktu maghribnyo bilo. Itu maka ambo waktu maghrib jam 6, bukan awak tausiah ko sampai maghrib. Meninggal Ustaz Somad kalau tausiah sampai maghrib. Makoi ko awak biasakan, kalau ada pengajian awak duduk, kalau indak ada awak surang sampai terbit matahari, solat sunat isyraq dua rakaat. Nanti beko jamaah silakan solat sunat isyraq, waktu jamaah solat sunat isyraq disitulah ambo pulang. Itu suasana yang paling aman. Ustadz Buya Jel Fatullah sampai ke Kairo tahun 1995. Ambo sampai ke Mesir 5 September 1998. Buya Zulfi Akmal 1998 atau 99? 99. Nah, jadi kami berurutan. 95, 98, 99. Cuma ambo sesudah S1 ambo tabang. Inyo lanjut langsung S2, lalu kemudian ambo tibo ke Siko, inyo lah di Australia pulo. Satu sisi awak bangga mendangannya di Australia, tapi sakit juga dia. Awak jangan ke Australia, ke Singapura dia allow dia orang. Masyaallah tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan awak subuh iko memanjangkan umur, memurahkan rasaki. Amin. Bukan ambo namanya cek. Kok hadis Nabi sadonyo? Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi. Siapa nak mau yubsata lahu fi rizqihi, dilapangkan rasakinya. Wa yunsa'a lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu, maka hendaklah inyo selalu menyambung tali silaturahim. Ustaz Jel Fatullah menyambung silaturahim dengan Pak Wali Nagari Teladan. Ambo bisa pula menyambung silaturahim dengan masyarakat Nagari Pakan Sinayan. Aiko menyambung silaturahim, iko batambah umo awak. Buya, dalam Quran jaleh bunyi ayatnya. Iza ja'a ajaluhum, kalau ajallah tibo, la yastakhiruna sa'atan, indak bisa ditunda walaupun sesaat. Wa la yastaqdimun, indak bisa dimajukan, indak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Mangapulo hadis menyebut umur bisa bertambah? Nambah tambuah tu katupek gulai paku. Umur indak bisa bertambah. Maka datanglah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, ulama besar ahli tafsir Al-Azhar Kairo Mesir. Akecek Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Dua jawaban. Nampak tamo, Allah Maha Kuasa untuk merubah aponan ado di Lauhil Mahfuz. Yamqullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus, Allah bisa menetapkan takdir, karena Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan doa saja bisa merubah takdir. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Maka anak-anak muda, jombloan sejati, doa. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau memang dia sudah ada jodoh, matikan jodohnya. Jangan. Itu doa maniai orang. Tapi doakan yang baik. Kalau dia memang bukan jodohku, berikan jodoh yang lebih cantik daripada dia. Kalau dia sudah punya jodoh, maka pendekkanlah umurnya. Itu pun tidak jauh baik. Kita mendoakan kebaikan ke orang, maka Allah mampu merubah takdir. Dan kirim Allah malaikat. Akecek malaikat mendengar orang nam mendoa baik. Allahumma amin walaka misluh. Kabulkan doa orang iko, dan engkau mendapatkan nan samo seperti nan engkau doakan. Itulah mako awak mendoakan orang nan baik ba, baik walaupun hati awak sakit. Ya Allah, Ustaz Zulfi Akmal nyolah sampai ke Sydney, inyo akan ke Bakalil yang di Australia, inyo ke Melbourne, inyo ke Perth, inyo kama-kama. Ustaz kok tahu Melbourne, Sydney sama Perth? Ambo ado yo ke Australia. Bukan sekedar diusir orang di Singapura saja. Ketika awak doakan saudara kita, maka awak pun diaminkan Allah, malaikat mengaminkan. Walaka misluh, engkau dapat nan samo seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Maka jangan awak doakan nan da elok. Kok kadang orang tetangganya, kawannya, sahabatnya dapat nikmat doanya. Ya Allah, matikan inyo. Kalau bisa jangan langsung mati, buatnya stroke 6 bulan. Oh, diaminkan malaikat doanya. Walaka misluh, wa ang lebih dulu darinya. Na'udzubillah. Lalu kemudian jawaban yang kedua Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi adalah, nan batambah itu bukan umurnya, tapi isinya. Ah, itu tidak paham kami ibu ya. Iko botol air minum isinya 600 ml. Apakah bisa ditambah jadi 100 ml? Tidak bisa. Asal awak tambah tumpah. Sebab inilah 600. Jadi doa awak minta panjang umur itu untuk apa? Bukan menambah, tapi menambah kualitasnya. Botol 600 ml diisi air putih, berapa harganya? Sampai ribu. 5.000 salah. 5.000. Tapi kalau awak isi madu, teh talo, jus pinang muda, aragonya beda. Baik itu juga dengan bapak dan ibu dan suka bersilaturahim hadir pengajian. Umurnya sama-sama sampai puluh tahun. Tapi nani kok isinya pengajian, silaturahim, masaji, berzikir, baca Quran, berkualitas. Nan cieko sampai puluh tahun. Makan warung kopi, batuk mati. Itulah mako awak minta panjang umur. Allahumma tawwil umarahu, panjangkan umur saudara kami. Barakallahu fi umrik, Allah berikan berkah usiamu. Umur indah bertambah, tapi nambah tambah itu adalah isi daripada umur itu. Awak indah minta umur nan panjang, tapi isinya dosa. Nan awak minta adalah umur nan barokah. Orang yang paling baik kecik Nabi, man tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Mudah-mudahan awak termasuk nan golongan itu insyaallah. Judul tausiah awak subuh yang penuh barokah iko adalah jauhi maksiat nagari aman. Iyo kok judulnya. Oh iyo rupanya. Jauhi maksiat negeri aman. Apa maksiat itu? Lah dijalehkan oleh Buya Jelfatullah. Kalau ada anak padusi ibu dibonceng dek laki-laki nan indak mahram, bukan abangnya, bukan adiaknya, bukan mamaknya, bukan pamannya, bukan apaknya, bukan ayahnya. Judul lagunya Baduo Dia Teban. Apakah perbuatan itu perbuatan maksiat? Yo, sebab itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali ada mahram. Maka kalau datang laki-laki ingin membonceng anak ibu, sabui ka inyo, saya mesti ikut. Ndak bisa, Bu. Kala panuh kami berdua. Bue bangku tempel. Kenapa? Karena kalau kita biarkan berarti kita membiarkan perbuatan maksiat. Lalu kemudian ada tetangga. Dicaliaknya anak ibu dibonceng dek laki-laki nandak mahram tadi, inyo agiah tahu. Kamu berdua kan belum nikah. Iko ndak halal. Kenapa kamu jalan berduaan? Jangan pergi jalan-jalan sama laki-laki yang tak mahram. Lalu dijawe dek anak gadih ko, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Karena nerakaku bukan nerakamu, dan surgamu bukan surgaku. Jangan intervensi privasi saya. Itu kan lagi tren gini. Ya lagi tren gini. Orang tidak boleh mengurus urusan masing-masing. Kalau masalah sholat, itu urusan personal kepada Tuhan. Mako iko ajaran Islam apa ajaran setan? Setan. Ajaran Islam mengatakan kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, kamu umat yang paling baik. Syaratnya apa? Tigo, nampak tamu, ta'muru nabil ma'ruf, mengajak orang babwe baik. Jangan lupa nangka duo, watanhauna anil mongkar, melarang orang berbuat mongkar. Memang judul subuh kok luar biasa. Jauhi maksiat, tapi jangan diam mencari perbuatan maksiat. Bapak anaknya umur 18 tahun, maka bebas pacaran. Anak bapak kok pacaran? Sudah dewasa. Rupanya kalau udah dewasa setan pensiun. Dalam Islam tidak ada istilah dewasa. Walaupun anak awak lah balaki babini, kalau nyebabwek maksiat, sebelum nikahnya di rumah awak jilbabnya panjang. Kini setelah menikah kukunya panjang. Dulu sebelum menikah bajunya panjang, babaju kurung, bajilbab. jilbab itu hanya ada sekarang saja. 100 tahun yang lalu tidak ada jilbab. 100 tahun yang lalu perempuan rambutnya nampak. Lai pernah Bapak Ibu mandanga ceramah bantu itu. Ambo perlihatkan ba'a rambui perempuan Minangkabau 100 tahun nan lalu. Mudah-mudahan gambarnya masih ada. Tunggu sebentar ya. Di malo lah tak gambar. Foto perempuan Minangkabau di pantai barat Sumatera didapatkan dari Museum Leiden, Belanda. Konyo bu ya. Ibu dan ingin beko sesudah tausiah dakek kamu. Nampak jilbab orang Minangkabau tahun 1880? Nampak? Nampak tak rambutnya? Mbak Ana nampak jauh. Ternyata perempuan Minangkabau tahun 1880, 140 tahunan lalu, seabad setengah, sudah pakai jilbab hijab panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dusta bohong orang yang memfitnah mengatakan jilbab panjang ini baru ada sekarang. Ini jilbab panjang sekarang hanya dibuat-buat oleh aliran radikal. Rupanya isu radikal supaya awak indak memikirkan minyak goreng nan susah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amar ma'ruf supaya menutup aurat. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Itu baru kemarin sore atau lamo? Lamo sejak Minangkabau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Riau 7 jam dari Pekanbaru awak akan sampai ke sebuah kampung namonyo suku Akit. Ambo dibawa naik ojek, ambo kecek ke bapak ojek, "Pak ojek, jangan kencang-kencang ya, saya takut jatuh, jalannya licin." Sesudah sampai dia gitau dek urang, "Pak Ustad, yang membonceng itu tadi Pak Kades." Punya Pak Kades menjapui ambo. Sampai di kampung suku Akit, aduh, pokok kayu gadang. Awak surang batigo memeluk batangnya gadang bana. Sesudah itu di daun itu diikik-ikikkan kain putih. Di bawah iko dipasangkan kayu dupa. Rupanya orang Melayu masih adonan menyembah pokok kayu. Animisme, dinamisme. Suku Akit, suku Sakai, suku Talang, suku Laut, suku Anak Dalam, suku Kubu. Orang Melayu belum Islam. Tapi kalau sudah disebut Minangkabau pasti Islam. Karena Minangkabau kalau tidak Islam, hilang Minangnya tinggal. Bukan ambo namanya, Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta, sejam 40 menit. Dari Jakarta pai ke Palu. Sampai di Palu, akece orang Palu. Nam membawa dakwah Islam ke Palu, kubunya ada di atas bukit, orang kampung Ustaz. Hah? Dari mana? Orang Minangkabau Ustaz, keceknya. Padahal ambo dari Riau. Dek menguntungkan ambo, ani yang ambo. Ambo pai jauh ke Sulawesi. Orang Makassar menghormati ambo, orang Bugis menghormati ambo, sayang gambo. Banyak orang mengecek, orang Bugis, orang Makassar tu kasar, keras Ustaz. Tapi mana kalau ambo datang, orang Bugis, orang Makassar menghormati. Ambo tanya-tanya, mana mereka ku hormat bana gambo? Sebab nan membawa dakwah Islam kasih ko orang kampung Ustaz. Dari mana? Bumi Minangkabau keceknya. Ambo dari Riau. Dek mau untungkan ambo, ambo niang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Nagari iko adalah nagari yang dikatakan Allah khairu ummah, terbaik. tapi syaratnya bukan terbaik dek selalu ke Makkah setahun dua kali, bukan terbaik dek awak selalu ke masjid surang saja. Kini banyak orang Islam ko nang penting ambo salame, masalah tetangga awak masuk neraka bukan urusan saya, iko bukan Islam. Islam sifatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Aduh, orang yang paling parah bukan tetangganya nang nyelamekan, anaknya pun indak dapat nyelamekan, bininya pun indak dapat nyelamekan. Dek apo? Dek inyo ketua persatuan suami takwi bini. Bini ndak bertudung, ndak berjilbab, ndak menutup aurat, ndak beraninya mengatakan tutup auratmu. Kenapa tidak pakai jilbab baju panjang? Kenapa tidak baca Quran? Selesainya pengajian jo Buya Jel Fatullah pulangnya beraninya. Karena kalau dengan Ustaz Jel ko luar biasa. Allahu Akbar. Pulangnya ke rumah pakai jilbab. Allah, rupanya bininya labiah berani. Wah, ang waru mengaji sari lah pakai jilbab. Kita kan dulu bersua dek sama-sama mabuk sakau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum, jaga dirimu. Nang kedua sia, wa ahlikum, anak dan istrimu. Naro. Naro neraka. Ini siapa namanya Naro berarti? Mohon teman maaf Pak Naro. Beko disomasi lo deh Pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko musti awak jago. Ko zaman edan, lingkungan awak ko ada tigo, lingkungan nampak tamu, nagari awak, tetangga, kampung halaman, sahabat. Nang kedua adalah lingkungan tampek karajo, tampek gale awak, tampek baniago awak, di kantor awak. Nang ketiga adalah lingkungan medsos, media sosial. Kalau lingkungan medsos awak iko mambau awak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, taruikan. Cuba renungkan ampek medsos awak. Instagram, Facebook, Twitter, grup WhatsApp. Cek lagi YouTube. Alhamdulillah Ustaz, YouTube kami selamat. Apa channel yang ditonton? Channel Ustaz Somad Official, subscribe, line, subscriber. Mantap. FB-nya Pak. FB-nya alhamdulillah Ustaz, posting-postingnya mengajak tablik akbar, hadiri tablik akbar di masjid Jami Pakan Sinayan. Alhamdulillah. Twitternya Pak, tweet-tweetnya juga alhamdulillah tentang nahi mungkar, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan LGBT, jangan melambai. Bagus. Bagaimana dengan grup WhatsApp? Grup WhatsApp, cuma mau cari grup WhatsApp. Eko grupnya Bu ya? Grup apa kok? Grup reuni SMP. Oh. Waktu reuni patang bini ikut apa indak? Nah, indak weh. Inyo lakinyo lakinyo ikut indak? Indak jo. Ake ceknyo waktu basuo. Kamu ganteng sekarang ya. Bisa lihat foto suami kamu? Nah, ini suami kamu yo. Nan liswi kok. Rasanya lebih ganteng aku. Akhirnya pulang ke rumah tukar nomor kiriman gambar, cinta lamu bersemi kembali. Terjadilah apa yang terjadi. Kenapa bang kirim-kirim gambar? Kenapa bang kirim-kirim kabar? Ikolah macam adik ambo. Ikolah macam uda ambo. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kesalahan terjadi bukan hanya karena ada kesempatan, bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena terbentang kesempatan. Waspadalah, setan belum pensiun. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Apo nanti bu dari muko, dari belakang, dari kanan, dari kiri kok? Iko namanya SOS, standar operasional setan. Tukar ajonyo disabuikan dalam Al-Qur'an. Sampai bilo setan iko indak baranti maja awak babuek mungkar. Madamat arwahuhum fi ajasadihim, selama roh masih ada dalam jasad, maka setan indak akan baranti menggoda awak. Mohon maaf, roh masih ada dalam jasad bapak? Alhamdulillah. Kalau ndak ada capek lagi tahu. Kain kafan lah siap. Selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berambui, maka setan tidak akan pernah berhenti. Sampai awak ka mati pun inyo tetap ingin mengajak awak, ayo masuk neraka. Ayo masuk neraka, guys. Aku masih kesepian di sana. Aku enggak mau masuk neraka. Enggak ada lo, enggak rame. Itulah maka orang nak mati itu awak tolong inyo. Baca roma nolonginyo, dibisikkan kata lingonyo sebelah kanan, la ilaha illallah. Hadisnya sahih, tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Laqinu mautakum talqinkan. Datanglah orang nagari Pakan Sinayan ke Pakambaru. Sampai di Pakambaru tadanga Ustaz Somad di ruang ICU. Lalu orang Pakan Sinayan menjenguk Ustaz Somad ke rumah sakit. Apakah diam saja atau nyuingekkan kata lingo Abdul Somad la ilaha illallah? Ingekkan, sebab iko amar ma'ruf, mengajak kepada nan baik. Tiba-tiba diajak orang Pakan Sinayan, awak bisikkan kata lingo sesomad la ilaha illallah. Ndak usah lah inyo lah tahu bacuan tu. Inyo tiap hari menceramahkan itu apo jo lah. Tidak ada yang kuat ketika menghadapi sakaratul maut. Orang nan indak beramar ma'ruf di dunia, bareknya waktu menghadapi sakaratul maut. Jadi kalau mau ringan, maka ajaklah orang kepada perbuatan baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu awak hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu awak mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu pula awak akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin. Amar ma'ruf itu hanya untuk orang dewasa saja. Kalau amar ma'ruf untuk orang dewasa, indakkan diazankan anak ketek nan baru lahir. Di Pakan Sinayan, kalau ada anak ketek baru lahir, diazankan apa indak? Azankan. Sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamat. Hadisnya hasan. Ada dalam Sunan Tirmidzi. Nabi mazankan cucunya, anak Fatimah. Nang pertama Sayyidina Al-Hasan, nang kedua Sayyidina Al-Husain. Inyo langsung mengazankan, kata lingo sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Pakat tu anak ambu lahir, ambu nama azan. Sampai ke rumah sakit, nyo lahir 1 Muharram, tahun baru hijrah. Tidak disetting. Sampai ke rumah sakit, 2003 balik. Waktu itu alun viral lah. Jadi perawat ku ndak tahu kalau iko ustaz. Ambo pulo masuk pakai baju biasa saja, misalnya, "Abang bisa azan?" gitu. Ilaha illallah. Tolong anaknya diletakkan ini, kepalanya sebelah kiri, telinganya sebelah kanan gitu. Bisa azan? Kita coba azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi ndak kuek bentuk itu. Kalau kuek menangis lah anak kau. Azan niko adalah amar ma'ruf. Ayyala sholah. Mana pulau bisa sholat. Tapi diajaknya sejak ketek. Rupanya apa kau anaknya lahir jam 5 subuh. Diminta bidan mengazankan azannya. As-salatu khairum minan naum. Untung bayi itu alun dapat mengecek. Kalau mengecek, enggak gitu juga kali. Walaupun bayi itu lahir subuh, indak pakai as-salatu khairum minan naum. Tapi ibu yang dimuliakan Allah. Tapi azan nikah berlaku pada nan baru lahir dan hukumnya sun. Sunat. Yang pulau gara-gara mendengar ceramah kau pulang ke rumah, anaknya diimbau. Siko, dulu lupa pak mengazankan. Aja azankan. Allahu akbar. Allah. Anaklah semester 3. Universitas Andalas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nan ingin aku sampaikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar dari sejak baru lahir minal mahdi ilal ilal lahdi, sampai ke liang lahat awak tetap menyampaikan itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang orang tidak mau tahu tentang masalah ini. Amar ma'ruf, amar ma'ruf, termasuklah mengajak jamaah untuk menyelesaikan toilet, WC, ruang, entah apa-apa tadi. Nah, kok amar ma'ruf juga kok? Kok amar ma'ruf? Sebab mengajak piti. Mungkin diantara bapak mencaliak keresek dan keranjang kau mulai detak jantungnya lah tidak normal. Tadi waktu cerita tu detak jantungnya. Begitu nampak keresek. Itu tandonyo setan masih bekerja. As-syaiton yajri majrat dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Mamin muslimin yusbihu. Siapa saja nani duit di waktu subuh. Apakah bapak ibu duit di waktu subuh iko? Duit. Maka dikirimkan Allah malaikat. Malaikat nampak tamu berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Urang nan bersedekah, maka berilah nyo ganti ya Allah. Maka sado nan bersedekah diagi ganti. Adapun urang nan pura-pura khusyuk waktu karanjang lewat. Pura-pura fokus mencaliak muka Ustaz Somad waktu karesek berbunyi di samping telinganyo. Pura-pura indak membawa dompet. Maka malaikat juga mengirimkan doa. Itulah adilnya Allah. Apa doa malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan indak bersedekah hari iko. Binasakanlah inyo ya Allah. Bukan doa mu. Bukan doa mu. Itu hadisnya sahih. Caliak di sahih Bukhari, sahih Muslim. Nah, maka binasalah orang nan indak bersedekah subuh iko. Berawal dari sendal hilang. Kalau tidak percaya, cubalah beko. Nah, sesudah itu helm hilang. Tidak lama sesudah itu laki dilarikan pelakor. Lepas ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara bapak ibu membawa piti dalam dompetnya 1 juta. Dimasukkannya 100 ribu ke keranjang, ke kresek. Dan tinggal di dalam dompet barang. Memang kalau belum sarapan kok susah waktu hitung-hitung. Ada pitinya di dompet 1 juta, dimasukkannya ke keranjang keresek 100 ribu, nanti enggak di dompet barak 900, pulang ke rumah sasa angok mati, nanti bawanya mati nan 900 apa nan 100? Ambo ulang sekali lagi, nanti bawanya mati nan 900 apa nan 100? Nan saratui itulah nan dibawa madu Allah SWT. Itu saratui warnanya merah. Ba'a kalau nan dibawa itu yang warna abu-abu. 2000 Muhammad Atta. 2000 nan dibawa. Lama membuka dompet mencari. Ditanya, ana dicari pak? Mencari Patimura membawa golok. 1000 rupiah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Detak jantung awak. Hembusan nafas awak. Detak nadi awak. Bisa awak bayar kepada Allah indah. Dan iku bukan pulau untuk Abdul Somad. Piti awak patang di masajik Pakan Sinayan. Rupanya dibawa Ustaz Somad membangun pesantren inyo di Pekanbaru. Indah. Iku piti bapak ibu dari nagari Pakan Sinayan. Akan digunakan untuk sado keperluan. Untuk apa saja tadi Pak Wali? Untuk tampe berwudu. Untuk kantor. Bayangkan berwudu. Ah, lah mendakik kawak lu nampaknya bu ya. Masya Allah. Eko kami berdua. Ya sama bu Yajal. Ah, berdua lah. Ambo sangko tadi panitia kau lupa. Awak semangat. Itu punya mendakik juga. Iko namanya bumerang. Senjata makan tuan. Di tempat-tempat lain biasanya kresek kau hitam di buek orang. Tapi di Pakan Sinayan kau tembus pandang pulo. Sehingga nampak awak nan warna abu-abu hijau mudo. Masya Allah tabarakallah. Memang disuruh Nabi warna hijau. itulah mako dinding apo masjid ko tiangnya hijau, pandang ke kanan hijau, ke kiri hijau, sunnah memandang hijau. Kece Imam Al-Ghazali kalau mau mato awak ko awet tahan lamo banyak-banyak mancaliak warna hijau. Tapi kalau bersedekah pakai piti warna merah. Hijau ko 20.000 loh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana orang nendak mau tahu dengan perbuatan mungkar? Masalah kamu mabuk, biar. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya pengajian, saya masuk surga. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang babwe baik. Wa la tan'aun na'anil mungkar, larang orang babwe mungkar. La yusikanna ayya ba'asallahu alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan menurunkan hukuman, Allah akan menurunkan laknat, Allah akan menurunkan musibah. Summa tad'unam, kamu pun berdoa beramai-ramai, istighosah, angkatlah bala musibah iko ya Allah, kami ndak kuat ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada buya ceramah tausiah berapi-api di atas mimbar, jangan minum khamar, jangan pakai riba, jangan berzina. Itu sesungguhnya inyo berang apa sayang? Sayang. Tapi banyak orang tidak paham. Di apa Ustaz Somad tu berang-berang? Mangalo Ustaz Jil ko berang-berang? Cuba kalau mereka berdua ko tidak berang, tentulah gapuk kini. Cuba kalau selama itu slow-slow aja. Jemaah sekalian, marilah kita selalu menanamkan sifat sabar dari kita. Tetangga kita pakai narkoba, kita sabar. Ada yang LGBT, selama dia tidak mengganggu kita, maka kita sabar. Laki awak dilarikan pelakor, kita sabar. Indah tuh cik ibu, indah. Mantap. Nih, kalau ibu-ibu yang menyelamatkan azab sehingga indah turun ke nagari pakan sinayan niko. Allahu Akbar. Idza zahara zina war riba, kalau di suatu nagari itu sudah muncul zina dan riba, faqad ahallu iqaballah, maka sesungguhnya mereka sudah mengundang menghalalkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani, idza zahara zina war riba fi qaryatin, kalau sudah ada muncul zina dan riba di suatu negari, faqad ahallu bi anfusihim iqaballah, dalam riwayat lain azaballah, mereka sudah membiarkan azab Allah turun kepada mereka. Apakah masih ada riba di bumi Minangkabau? Insyaallah bank nagari akan berubah menjadi bank nagari syariah sadonyo. Jadi kalau ada bupati, gubernur, wali kota mempadiakan iko konvensional, lalu awak pun tidak mau tahu, pakak buto, tidak mau tahu, tidak peduli sama sekali, berarti kita sedang mengundang azab Allah turun ke bumi Minangkabau. Kalau sayang dengan ranah Minang, kalau sayang dengan bumi Minangkabau, maka selamatkan dengan apa? Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kami, Ustaz, Buya, itu hanya bisa menyampaikan melalui mimbar. Kok Mas Haji, kok mimbarnya di mana? Iya teh. Masya Allah. Kok mimbarnya? Oh, kalau ambo lah khutbah di siko, ditanya di orang, lai Ustaz Somad ado khutbah di Mas Haji Jami Pakan Sinayan. Yo, buat arasonyo, gamang. Tinggi. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Berapi-api mimbar kok. Khotib ya di mimbar, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan korupsi. Tapi beda dengan orang yang beramar ma'ruf di kantor DPRD kabupaten dan kota. Mereka tidak tausiah, tidak mereka ceramah, tapi mereka membuat peraturan daerah. Tidak boleh jual khamar, tidak boleh pakai riba, anak sekolah menutup aurat. Bisa apa enggak bisa? bisa. Kenapa tak terwujud? Karena kita tidak memilih wakil rakyat yang peduli kepada ajaran Islam. Ingat, tak lama lagi sampai masanya. Siap memilih orang yang akan duduk menegakkan syariat Islam. Ambola sampaikan. Allahumma ballaghtu, sudah kusampaikan ya Allah. Allahumma fashhad, sehingga kalau ada yang mempersalahkan negeri kita kacau balau, tunggang langgang, lintang pukang karena ustadznya diam saja melihat kemungkaran. Kami tak pernah diam. Ustaz Jelfatullah, cuma lah caliak ceramah inyo di YouTube. Inyo sesak di awak, sesamu awak. Inyo tenang, galak. Kalau di YouTube, oh garangnya kok. Ustaz dari bumi Minangkabau menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Dikirim di ambo. Ditanya orang, kenal Ustaz dengan Ustaz dari Minangkabau? Oh, dah kebana aja ambo. Wah, lanci-lancian aja rumahnya juga awak. Iku udah awak di Mesir 3 tahun kami bersamo, haji bersamo, umroh bersamo, sudah pulang bersamo. Bersama kami di dunia, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin. Itu sebenarnya minta doa. Bukan sombong. Beko orang pakan sinayan masuk ke dalam surga. Wasiq الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Orang-orang pakan sinayan dibawa malaikat masuk ke dalam surga. Nah, pertama mereka tanya adalah, dima Buya Jel dan Ustaz Soman? Aka cik malaikat, mereka lah lama menanti di ruang VVIP. Amin. Amin. Minta doa. Orang Islam kalau inyo dapat nikmat, inyo ndak egois. Suko makan gulai kambiang, suko makan gajebo jawi, suko makan katupe, suko makan lupe, inyo ndak inge, inyo ndak mansur, makan surang. Mohon maaf Pak Mansur, jangan tersinggung. Tapi inyo tak inge, itulah maka disyariatkan Idul Kurban. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu sudah membayar pitih untuk iuran kurban. Ustaz Somad, kau berceramah saja nih. Jangan-jangan ini alun-alun membayar. Ambo tahun niko bakurban, cie untuk ambo, cie untuk almarhum almarhumah gae amak. Ingat awak, kalau masih hidupnya, balikan makanan nanya suko, balikan kain nanya suko, cium tangannya, pulang dari siko. Langsung, jangan tunda-tunda. Sebab orang tak tahu, dah bilo malaikat maut tibo. Tapi nan udah ndak ado, doakan. Tibo hari raya kurban. Tu mako batuli di dindiang. Sapi nampat tamo. Insinyur pulan. Doktorandus pulan. Buya pulan. Tapi ado di bawah, almarhum. Hah, ba'alu almarhum membayar kambiang kok? Anaknya berbakti kepada orang tua. Ya Rasulullah, yo ummi matat ama ambo lah meninggal, apa atas sedekah anha? Kalau ambo bersedekah untuk ama ambo nan lah meninggal, ko pahalanya sampai apa indak? Kecek Nabi sampai. Ayu sedekah tu abdol, apa sedekah nan paling abdol? Sakiul ma, memberikan air minum. Maka datanglah teh manis. Oh betul. Di beberapa tampek waktu galeh tibu ambo sabe, suatanglah temani ambo cari rupanya kosong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo berharap sesudah tausiah iko jamaah dun sana ambo kasadonyo datang menemui panitia pembangunan tampek wudu batanyo. Bara keran yang alun bapasang, bara keramik nan alun cukui, bara sak semen lain. Bapak mau bantu? Eh, tak bertanya. Anak-anak muda nan alun adopiti, kalian gue streaming di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dimanapun berada, apa kabar kamu pagi ini? Mari kita bersedekah. Eko tampe uduk kami nan alun selesai. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Jangan kemana-mana, karena malaikat maut hampir tiba. Anda orang kaya, duitmu banyak, cincinmu banyak, emasmu banyak, gaji 13, uang SPPD, luar kota, uang tanduk, uang sikut, uang sundul, uang tunjang. Ingat, kalau kau mati, duitnya akan diambil suamimu untuk kawin lagi. Anda mau selamat, kirimkan ke Masjid Jami Pakan Sinayan ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia, Bank Nagari Syariah, sebelum kematian tiba. Lalu masukkan lagu-lagu religi. Mati. Kamu jawab ibu ya? ASSWW. Kenapa? ASSWW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab salam itu adalah doa. Beko kalau nyisabi ASSWW, ambo jawab pulo WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang nan suka mengambil menggeser pancang tanah? Ambo patang waktu manguku bateh tanah untuk membuat surek di Badan Pertanahan Nasional, ambo ndak ikut. Kalian sajolah bermusyawarah, ambo ikut sajo anang kalian buat. Apa nan ustaz khawatirkan? Ambo khawatir salah beko sampai kubu ambo. Indak ditarimo. Jadi ambo sampailah ke tempat pemakaman, ambo tanyo urang nang menggali kubu ko. Kalian mau kubu ko pakai meteran? Indak buya pakai galah. Mangalo pakai galah. Kalau pakai meteran salah awak beko disalahkan di ahli waris. Waktu jenazah masuk ke dalam tabengkok lutui jenazah tu. Ndak lurui dek apo? Rupanya tanah ko lah ndak saba main pinyo. Manyo gitu, manyo. Disalahkan di ahli waris. Bapak mengalami berkali-kali ustaz. Itulah maka kami pakai galah. Kalau ada ahli waris nemberang kami kecekkan. Iko ndak mungkin galah ko salah. Jadi nang salah ko apo? Iko orang memang akan disapi di tanah. Iko true story, kisah nyata. Adik-adik yang membuat vlog silakan beko tampek gali kubur. Hai guys. Iko adalah tampek manjapi awak beko. Maka jangan macam-macam tanah. Diukur dengan nenek mama alim ulama cadik pandai bapak RT bapak RW Badan Pertanahan Nasional. Sudah jelas yo, tengah malamnya tiba digesernya 5 cm. Siapa nak menggeser sempadan tanah qaida syibrin sejengkal qaidat tuwiqat, maka inyo akan dililit 7 lapih tanah ke bawah. Alhamdulillah Ustaz Somad, ambo ndak pernah menggeser sejengkal. 2 meter menggeser. Awak diciptakan dari tanah, iduik dia teh tanah, akan mati masuk ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah. Hai tukang pakang tanah, basiuk siaplah dimakan cacing tanah. Ambulah sampaikan, ambu indak ado pakai kata-kata lembut, ambu jalehkan supaya ambo indak dituntut di hadapan Allah. Lapeh ambo. Inna sam'a pendengaran, wal basar pandangan, wal fuad hati, lisan pikiran, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah. Mudah-mudahan awak mengamalkan sadonya. ASSWRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberi piutang kepada kawan tapi indak ada saksi. Setelah itu orang yang kita tolong itu adalah telah meninggal dunia. Dan ada pula yang telah sukses tapi mereka lupa akan hutangnya. Kalau ditagih timbul pertengkaran, bagaimana sikap kita? Makanya ayat yang paling panjang dalam Quran bukan haji, bukan puasa. Ayatnya Al-Baqarah 282, sehalaman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batih waktu tertentu, faktubu tulislah, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada ciek satu orang nan menulis sebagai penulis dengan adil, wastashidu sayyidaini min rijalikum, mesti ada dua orang menjadi saksi. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Illam yakun rajulaini, kalau ndak ada dua orang laki-laki, Farajulun seorang laki-laki, wa mura'atani dua orang padusi. Antadilla ihdahuma kalau nan cik terlupa, fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, diingatkan oleh nan lain. Mana begitu detail masalah hutang piutang? Sebab gara-gara hutang orang indak ditarimo rohnyo di hadapan Allah. Gara-gara hutang amalnyo habis. Itulah yang disabik Nabi dengan muflis orang nan bangkrut. Mana bangkrut? Puasonyo habis, salatnyo habis, sedekahnyo habis gara-gara di dunia mamakan piti urang. Ustaz Somad, ba acaronyo supaya nyemulunasi. Awak tagih, awak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Utang kamu kapan dibayar? Saya bukan benci, saya sayang sama kamu supaya kamu jangan makan haram. Kalau ndak jua dape, pakai ayat yang terakhir. Apa itu? Wa anta saddaku khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan lebih baik. Ayat iko dihafal de urang nan memberi pinjaman, tapi kini dihafal de yang meminjam. Kini kalau awak tagih kayaknya bilo wang bayar. Wa anta saddaku khairul lakum. Wa ang sedekahkan lebih baik. Ambo ceramah di Bogor. Sampai di rumah orang itu, di dindingnya ada tulisan gadang. Ambo pun tagak, entah ambil foto. Coba foto, tulisannya, memberi pinjaman menambah musuh. Ada fotonya ambo upload di Instagram. Lai bapak ibu ada mencalia, makanya follow. Nama Instagramnya Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Isinya ndak ada apa-apa, dakwah, dakwah, dakwah saja. Cuma ada update yang terakhir itu agak muda seketek naik motor. Itu khusus untuk anak muda saja. Nanti tua-tua jangan caliak, naik darah tinggi. Umpamanya saya punya anak 4 orang. Amin. Nanti gua orang soleh. Alhamdulillah. Nancie ko sering melanggar. Nauzubillah. Seperti tidak sholat, tidak puasa, meninggalkan kewajiban. Apakah saya akan diazab Allah di kubur, Pak Ustaz? Mako anak tanggung jawab awak sampai mati. Tapi anak ambo laba laki, buya. Lakinya pun ikut juga tanggung jawab awak. Awak imbau lakinya itu. Dulu anak awak bajunya panjang, kini lah dibuntiangnya potong pendek. Dulu rambut anak awak nak nampak, kini lah nampak tiga warna, merah, kuning, kelabu, ungu, oren dan biru. Maka awak panggil menantu awak, siko setan sebentar. Dulu waang kami tarimo kan dek waang bawa ulama ke rumah iko meminang. Dulu ang kesiko kan pakai peci, pakai jas, kami sangko iko orang baik. Mana anak kami kau dibuat bantu itu? Anak kami kau bukan sampah. Kami besarkan dengan tetes 10 keringat dan air mata. Sampai bilo awak mendidik anak eko? Minal mahdi ilal lahdi. Awak masukkan ke TK Quran, SD Quran, SMP SMA-nya. Islamic boarding school, pondok pesantren, diniyah putri, tawalib padang panjang, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, iko negeri para ulama. Kenapa sampai anak kita? Tapi kalau sudah awak tunjuk ajar indak juo, berarti anak iko memang dikirim Allah untuk menguji awak supaya awak sekuat masuk surga. Hidup iko penuh dengan ujian. Kadang bapak bininya mak lampir, ibunya baik, suaminya genderuwo. Suami baik, bini baik, anaknya pulau tuyul. Suami baik, bini baik, anak baik, menantunya pulau setan. Anak baik, bini baik, anak baik, menantu baik, tetangga pula resek. Iko namanya dunia. Kalau orang baik sadonya itu namanya surga. Awak kok masih di dunia atau di surga? Dunia. Awak di dunia. Di dunia kok isinya ada orang yang sangat baik, malaikat. Ada orang yang sangat jahat, setan. Tapi kalau manusia kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Itulah dia manusia. Kalau ada kawan awak baik, tarui. setengah malaikat. Kalau ada kawan awak jahat taruh separuh setan. Kita ada berniat kurban, tapi di satu sisi ada pula keluarga kita yang memerlukan bantuan mendesak. Bagaimana kau solusinya Pak Ustadz? Bekurban kau 3,5 juta. Dari mana Ustadz tahu? Itu SMS orang nama mencarikan kambing patang. Ustadz Somad, arago kambing itu 3,5 juta. Aiko untuk amboce, untuk ama amboce 7 juta. Aduh, kalau ndak ada piti, cie saja 3,5. Pitinya cuma 3,5. Cukui untuk seekor kambing dan untuk menolong saudara. Mana kan didulukan? Mako menolong saudara lebih didulukan karena inyo sedang terjepit di rumah sakit, ndak ada piti membayar. Awak bayakan kini. Rupanya dibukakan Allah pintu rasaki 2-3 hari lagi. Dua-duanya dapat. Menolongnya dapat. Kurbannya dapat. Diganti Allah Ta'ala. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa saja nan kamu buek kebaikan diganti Allah Ta'ala. Inda adonan sio-sio. Itulah iman. Ustaz, sekarang ini banyak sekali kita lihat baik tua, muda, ataupun anak-anak main game slot chip. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Iko judi. Ko judi. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan. Fajtanibu jauhi. Ambo Ustaz, ambo sampaikan lewat ceramah. Bapak kepala rumah tangga larang anak bini. Ibu-ibu rumah tangga, selama ibu masih mau merepet, masih mau membebel kata orang Malaysia, masih mau waang lima piti lima kemen juli jalan sama siapa pulang jam berapa mana otu awal selama ibu masih mau merepet berarti dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah anyang saja diam, menjudi-menjudilah, LGBT-LGBT lah, dunia sudah kiamat guys. Terakhir, bagaimana hukum dalam Islam menikahi anak paman, anak dari adik ayah? Datuk ado laki-laki namonyo Abdurrahman. Siapa namonyo? Abdurrahman. Namo adiaknya Abdurrahim. Namo adiaknya Abdurrahim. Abdurrahman ko punya anak padusi namonyo Siti Aminah. Abdurrahim ko punya anak laki-laki namonyo Nuruddin. Menikah Nuruddin ko jo Siti Aminah ko. Lahir anaknya 10. Nan nomor 10 itulah ama ambo. Ayahnya adik-beradik kanduang. Saudara apa itu namanya? Kalau amak, kalau adat kami, kalau amaknya adik-beradik namanya sepupu. Tapi kalau ayahnya adik-beradik sewali. Sebab apa? Sebab kalau walinya sadonya manengga, inyo bisa mewalikan. Itu maka disebut saudara sewali. Bolehkah pernikahan itu? Kalau tidak boleh berarti anak zina lah ambo kok. Amak ambo. Mana dalilnya? Wa banatu ammika, anak-anak pamanmu. Kalau pertanyaannya masalah hukum fikih, tapi kalau masalahnya adat, maka itu tanyalah nenek mama. Mango, manga di dalam beberapa adat ndak boleh menikah dakek ko manga. Itu pun ajaran Islam. Kece Umar bin Khattab, igtaribu tasihhu. Nikahi orang yang jauh, maka kamu sehat. Karena kalau nikah terlalu dekat ini dikhawatirkan kena genetiknya. Na'uzbillah bisa cacat. Makanya boleh nikah saudara kandung. Kecuali Nabi Adam dulu. Dek enggak adu padusi lain. Kalian anak-anak muda yang ganteng-ganteng. Carilah banyak orang cantik-cantik di Manado sana. Atau jalan-jalan sama Ustaz Zulfi Akmal. Cari bule nan matonyo biru, rambutnya pirang. Itu. Jangan dakek-dakek mana. Tapi kalau dicari secara hukum, maka hukumnya boleh. Orang Arab tuh kalau nampaknya padusi, jalannya padusi, awak tanya, siapa? Man hadza? Inyo akan menjawab, hadza binti ammi, binti ammi. Binti ammi itu maksudnya anak paman nambo. Sebab orang Arab biasa menikah dengan anak pamannya. Apa gunanya menikah dengan anak paman? Supaya harato ko ndak pai jauh-jauh. Inyo-inyo saja ndape. Dulu ambo ndak lah paham. Ambo kece ambo kalau menikahkan anak beko ambo cari orang jauh-jauh. Kini sesudah ambo ado anak, rasanya ingin nikah dakek-dakek saja supaya awak lah kenal, supaya awak tahu. Ambo ndak ado anak padusi beko kalau tuo dape ambo anak kemanakan ambo kan sanang awak minta kopi, minta teh. Ya dape awak orang jauh ya kalau baik, kalau ndak mak kopi, gue aja surang. Bukan awak suuzon. Jadi secara fikih boleh, tapi kalau secara adat maka sesungguhnya adonan disobi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tradisinya secara adat istiadat. Itu nanda pe ambo sampaikan di akhir majlis. Mari awak samo berdoa. Mudah-mudahan keluarga awak sakinah mawaddah warahmah, anak awak soleh dan solihah, negari awak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin awak adil dan amanah, dijauhkan dari segala bala petaka dan musibah. Aminkan doa guru awak basamo al-mukarram Ustaz Jel Fathullah.